Dan sebagian orang kadang tidak memiliki rasa malu. Iya. Minta orang lain supaya bertobat. Bahkan ayat ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertobat memperbaiki dan menerangkan. Diminta tiga syarat, masya Allah. Ya bagus. Coba diterapkan untuk dirinya sendiri. Diterapkan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang kadang jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang keliru. Sudah diakui dirinya kalau setahun lagi di dalam hal itu menjadi khawarij murni. Tangannya pernah berlumuran darah. Apa yang pernah diperbaiki? Kadang-kadang tidak ikhlas pada dirinya. Meminta orang lain pada sesuatu yang kadang kalau dia pikirkan, itu lebih bagus untuk dirinya sendiri. Iya. Dan memang semuanya yang hadir segera memaklumi bahwa ini pertanyaan mengarah kepada sesuatu. Ya, dan saya juga tahu antum semuanya ingin mendengar dari saya sebuah penjelasan. Ya. Tapi penjelasan itu saya sering sebutkan bahwa kadang seorang pendidik mendidik, dia berbicara, menyampaikan sesuatu pendidikan. Dan seorang pendidik dia diam, itu kadang pendidikan. Iya. Kadang pendidikan. Dan saya untuk di masa sekarang ini, bukan saya tidak bisa menjawab. Iya. Dan insya Allah Ta'ala, semua orang tahu. Iya. Hakikat permasalahan itu apa? Hakikat permasalahan itu apa? Iya. Kalau ingin kuncinya sebenarnya sederhana. Orang yang dituntut untuk bertobat, ya, mengakui kesalahannya, terangkan saja poin kesalahannya itu apa supaya dia bertobat. Ya. Syekh Rabi berkata demikian, itu global, diminta secara terperinci dari Syekh Rabi sendiri, bukan dari kalian. Ya. Kalau dari kalian sendiri, ya, itu sudah dimaklumi kedustaan-kedustaan dan hal-hal yang keliru, mudah untuk menjawabnya. Tapi dari Syekh Rabi sendiri, atau yang beliau kritik, ya, di dalam hal tersebut, sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Supaya kalau ingin diperintah rujuk, tobat, jelas dia mau rujuk kemana. Hanya berkata saya tobat, cerita ya tobat dari apa? Wallah alam, saya tidak tahu. Kan rujuk namanya. Ya. Dan Alhamdulillah, ya, di dalam hal ini, ya, para ulama kita memberikan bimbingan-bimbingan. Diperintah untuk bersabar, ya, dan seorang berbicara bukan untuk membela diri, tapi untuk suatu kebaikan. Dan kebenaran itu lebih kita cintai, lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Ya. Dan saya tahu dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Haq yang Maha Benar. Karena itu dari kewajiban seorang hamba, dia terima kebenaran itu dari siapa saja. Walaupun dia datang dari anak kecil maupun dari orang yang dia benci, dia akan terima. Kalau dia bersombong menerima kebenaran, itu artinya dia bersombong kepada Allah, karena Allah adalah Al-Haq yang Maha Benar. Itu hal yang wajib diingat. Kalau ingin membantu saudara bertobat, tunjukkan jalan yang benar. Ya. Caranya, apa kesalahannya? Kalian itu melaporkan apa? Sebutkan saja laporan kalian. Saya laporkan ini dan ini dan ini. Biarkan yang bersangkutan menjawab. Kemudian biarkan syekhnya mendengar dari dua belah pihak. Diberikan hukum. Itu baru adil namanya. Ya. Adapun hanya membuat action ke bawah, menyebarkan opini, ya, itu semua mampu melakukannya. Ya. Tapi Alhamdulillah kita diikat dengan tuntunan-tuntunan agama. Ya. Saya diminta supaya sibuk dengan ilmu. Alhamdulillah saya sibuk dengan ilmu. Itu permintaan dari Syekh Utsman Asali. Saya diminta oleh Syekh Qolal Fauzan supaya tidak memperhatikan mereka. Saya tidak memperhatikan mereka. Alhamdulillah. Ya. Dan kehidupan ini jelas arahnya kemana. Ya. Ibadah itu luas. Saya di rumah pun Alhamdulillah bisa menggunakan waktu. 48 jam pun tidak cukup mungkin untuk membuat proyek kebaikan di dalam rumah. Ya. Jadi itu bukan hal yang menyedihkan. Cukup diterangkan sesuatu hal kalau sudah benar, tepat, maka mudah seseorang untuk kembali kepadanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya dan memaafkan orang-orang yang melampaui batas, memberikan hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Dan alhamdulillah ulama kita adalah orang-orang yang kita hormati, ucapan mereka kita dengarkan. Tapi kita semua dituntut untuk berbicara sesuai dengan kenyataan. Dan seseorang kalau mengakui sesuatu, diakui sesuatu yang benar-benar terjadi pada dirinya. Iya. Terkait penjelasan Dzulqarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat Syekh Rabi harus merinci poin-poin kesalahan Dzulqarnain? Ya, ngomong sama Syekh Rabi. Perlu datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi, kenapa enggak ngomong? Syekh, kau harus merinci. Semua yang kau katakan sangat aku. Kenapa dia ngomong gitu? Kenapa sekarang ngomongnya? Ketika ketemu dia enggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ini kealihan yang terjadi pada dia. Kenapa? Kalau ibn a'azakumullah, seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin. Sehingga dia bisa cermin. Saya ini orang moringa mukanya, saya ini bagaimana. Kalau orang tidak punya cermin, tidak pernah tahu siapa dirinya. Tidak pernah merasa, sama sekali. Sedangkan al-mu'min mir'atu akhi, seorang mu'min itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan-kritikan, maka perhatikan. Apakah iya atau tidak? Sehingga tidak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan saya tidak tahu apa-apa. Apa salah saya? Pasti yang terbelini. Aku dikatakan ini salah apa? Kemudian azakumullah ajib. Perkara yang harus diberitahu, yang pertama adalah penggembosannya terhadap manhaj tahdits yang dia harus taubat. Kalau mau diulang berikan rekamannya, banyak rekamannya. Seakan-akan perkara tahdits tidak penting, perkara remeh, perkara yang sedikit saja cukup. Pada ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, Alhamdulillah, beliau menyatakan bahwa hudud itu seimbang dengan arz. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan dilemahkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-arz warad. Bahkan beliau berkata, akthar kutub ar-rubu, akthar kutub al-usul min ar-rujul. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu kan bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah. Sedang membantah ahli bidah. Mereka bukan ahli sunnah. Nih prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga karena bila Allah, kalau setiap kajian membantah hal bid'ah, itu nggak mungkin apa? Nggak salah. Itu nggak ada kajian lain kecuali tahdir. Emang ada kajian itu nggak salah dia, nggak merasa salah dia, nggak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka, khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Tanyakan pada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir dari Yasin Al-Surat, kajian mentahdir dari Raja, kajian mentahdir dari... Itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang kalau kematikan. Tidak terasa. Maksudnya akan ya. Maksudnya entah kapan. Setiap kajian. Selain satu. Dua kajian. Tiga kajian. Lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda. Dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Kalau minum Allah. Kadang-kadang menyisian. Apa yang jauh tegang lautan kelihatan, apa yang di peluk matanya tidak kelihatan, yang ada pada dirinya tidak kelihatan. Selalu mengatakan kerja harus tobat, kerja itu harus tobat, tobat. Dia itu memang buta tulis, tidak pernah dengar kalau telah kerja sudah taubat tertulis terbacakan, bahkan sampai masuk media elektronik, media segala media masuk, wartawan pun meliput taubatnya. Maka dia tidak tahu. Dia itu lagi tangan mereka berdarah. Astagfirullah. Siapa pimpinan fatwanya waktu itu? Komisi fatwanya pimpinannya adalah Dzulqarnain Ibn Sulusi. Dia tidak terlibat. Tidak berdarah tangannya. Hasil. Allah Yasi. Allah Yasi Nawaiya. Fanaqdil A'azakumullah. Apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang bodoh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan bahwa fulan. Alhamdulillah azakumullah. Masyaikh kenal sama Dzulqarnain. Kenal. Termasuk kenal jeleknya. Kenal. Jangan dikira kenal. Berapa kali dia ke Saudi? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku harus sudah karena untuk zaman. Aku tahu modalnya bukan sejak dulu. Saya hanya pernah berkata seperti itu. Saya Muhammad bin Haji. Saya berkenaan kali angkat syarat. Karena aku mundur zaman. Dia sudah patah. Karena sekian zaman. Kata dia sudah lama. Kalau begini, Alhamdulillah. Dia hanya belagak, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa. Itu sudah tidak terserah lagi, kenapa tidak nanya? Kenapa karena saya rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini, semangatnya menulis, saya akan bertanya dan saya akan siap rujuk kalau saya salah. Sampai ke sana? Mana hasilnya? Nanya? Kok sekarang, malam kemarin, oh Syekh Rodi harus merinci. Lo kemarin ngapain? Kemarin tujuannya bukan itu, tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari Syekh Rodi Fauzan. Dan itu politiknya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tazkiyah kalau ada jarak mufassar? Apa untungnya? Pembelaan dari bulan ke bulan, masyayikh, kalau sudah jarak mufassar, jarak mufassar mukaddam. Alah ta'di. Itu sudah diketahui bersama oleh sekian. Pelabel ilmu, apalagi ulama'nya, apalagi masyayikh. Cuma kadang yang dihadapi oleh dia adalah orang awam. Juhala, orang-orang bodoh. Maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengar ucapan Syahan ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik. Mana poin yang dipastikan oleh dia? Hukum banyak sehari kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Mana dibuktikan? Para dia sudah berbaik sangka kalau Dzulqarnain bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini. Di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Jafar Saleh. Apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Jafar Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar? Hati-hati dari Jafar Saleh? Ada? Ada enggak? Belum. Atau ada taubatnya? Ternyata saya salah kemarin, saya membela-bela Jafar Saleh, ternyata saya salah. Ada? Tidak ada. Ayo, terus. Padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Itu kan saya hanya. Yang ini diterima, yang ini tidak diperlukan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Dan yang penting itu dirinya. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. Itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap pendusta, dan tuduhan kepada Syekh Rabi sendiri menyatakan la'ab, menyatakan talawin dalam keadaan salah, dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi. Kata Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin tahrir, kemudian terima rujuknya. Kemudian tahrir kembali. Apakah tidak niat tetap bersama-sama dengan Syekh Rabi? Anu benar aku sudah pernah datang bersama-sama barakallahu fikum. Kenapa enggak pernah? Pernah. Mau diulang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan Syekh Rabi sudah tahu ketika dia membela-bela Raja, ketika dia membela Radio, membela Izriin. Itu lah ya Syekh Rabi. Terus bapak. Itu kurang lagi ya. Khamisina azakumullah. Kita bertaubat dari apa yang telah kita lakukan adalah kerja dengan berbagai macam penyimpangan di dalamnya, dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip Al-Sunnah dari awal, dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan Khawarij, dan itu langsung setelah bubar dan terpedaya. Sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan setelah taubat dari Ezi, bagaimana aslahnya ilam yuwabila sabu wa aslahu wa bayyanu, bagaimana aslahnya memperbaikinya? Memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya Khawarij dengan tahzir, yang tahzir ini kemudian ditembusi sama Dzulqarnain. Paham maksud saya? Dianggap tahzir-tahzir terus. Ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti Khawarij dulu. Ternyata tidak. Kita bertaubat kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kemudian dari Khawarij. Dan termasuk Khawarij adalah Al-Arifi yang berbicara di radio dan TV Raja rutin. Maka kita peringatkan pula Rajanya dari pemikiran-pemikiran irjanya Ali Hasan, dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada dalamnya, dari Hizbiya. Kenapa? Kok kita sedang berupaya untuk aslahu, untuk memperbaiki, kok digembosi oleh tokoh-tokoh baru? Saya ingin mengajak Allah, saya ingin mengajak Allah. Mudah-mudahan dipaham. Bahwa kita sudah bayanu, kita sudah menjelaskan dengan rinci, alhamdulillah. Dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi. Tetapi mengatasnamakan, apa tidak juga? Saya muatkan dalam terjemahan saya. Tentang apa yang terjadi dalam masyarakat kerja, bahwa itu bukan dari prinsip sunnah. Alhamdulillah. Kita mau. Dia itu seperti itu. Tidak usah menjaga kehormatan dirinya kemudian sampai menolak untuk taubat. Katakan saya salah kemarin. Terima kasih jazakallahu khair atas kritikannya, atas tegurannya, atas laporannya kepada Syekh Rabi. Saya mulai hari ini saya akan menyikapi Ja'far Saleh, dan saya akan menyikapi Raja, dan saya akan mendukung prinsip tahdzir dan manhaj tahdzir dan kajian-kajian tahdzir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kajian satu jam dibagi separuh untuk tahdzir, separuh untuk usul, enggak apa-apa. Ya. Itu masih belum kelebihan. Ya. Masih seimbang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalian tahu sendiri. Kita lebih mementingkan untuk menyampaikan usul karena mengharapkan kalian paham dan mereka juga paham tentang apa usul dari Ahlus Sunnah. Baru kemudian diperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengancam. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketika para asatidz pulang umroh dan menjelaskan tentang hakikat Dzulqarnain, yang masih ditahdir oleh Syekh Rawi. Maka orang-orang Zulkarnain mengatakan, mana rekamannya? Kami tidak percaya kalau tidak ada rekaman. Jangan sampai ini tipu muslihatnya Luqman Ba'adu seperti di masalah Sabiyah dahulu. Allah Akbar. Antum tanya, suruh nanya kurang lebih 15 ustaz. Ya, kurang lebih 15 ustaz dan saya termasuk di dalamnya. Nah. Ya, ini kaidah yang juga luput, ya, yang hendak saya bacakan sebenarnya. Kaidahnya Ali Hasan yang menyatakan bahwa mereka itu Syekh Rabi dan Masyaikh, dalilnya adalah percaya dengan khabar thiqah. Hah? Ternyata setelah diteliti beda dengan kenyataannya. Subhanallah, ini mau menggugurkan khabar, usul muhaddisin. Usulnya ahlul hadis adalah percaya dengan khabar apa? Thiqah. Ya, jangan terkudur banyak satu orang saja khabar thiqah. Dalam ilmu hadis, para ahlul hadis menetapkan itu sebagai khabar yang dipercaya. Nah, antum tahu penyimpangan disebut tahrir? Permasalahan ini. Ya. Nah, karena tidak memakai, membagi-bagi di dalamnya khabar itu. Subutiyah, zanniyah, ya, qat'iyah, zanniyah, dan seterusnya. Nah ini sekarang ada penyerupaan, ya, tidak lagi memakai kaidah apa percaya terhadap berita-berita orang istiqam, maunya langsung kaset. Ini rekamannya. Subhanallah, kalau sendirinya Ustaz Umar Badul lah maaf, mungkin karena kalian memang sudah tidak percaya. Adapun kami percaya kepada beliau, Naam dan istiqam dan para ustaz-ustaz yang lainnya juga percaya pada beliau. Nah, masa-masa dulu tentang jihad ini masalah yang perlu didudukan baik-baik, ya, tidak bisa kemudian antum mengatakan kesalahan-kesalahan di laskar dijadikan dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan di laskar dulu itu para ustaz sudah bertobat. Adapun dia dan orang-orang yang bersamanya, ustaz yang bersamanya belum ada bukti tobat. Saya sendiri ikut demo. Na'udzubillah, saya bertobat kepada Allah. Taubatan khasah. Taubat khusus. Karena ini membutuhkan taubat khusus. Tidak cukup taubat umum. Ya. Ketika izharul kuwa di Istana Merdeka. Saya ikut. Ketika izharul kuwa di DPR MPR. Saya ikut. Ketika memberontak di Yogyakarta di Kejaksaan. Dalam membela karton. Rahimahullah, saya ikut bahkan di baris terdepan. Nah, semua saya telah bertobat khusus. Nah, dari semua itu. Dan pada waktu itu Luqman Ba'adu, Ustaz Luqman dan Ustaz Askari masih di Yaman. Hah? Masih di Yaman. Dan yang menjadi Dewan Mufti Fatwa pada waktu itu adalah Rojul, Rakar Rojul. Ya? Dia. Nah, yang waktu itu sama-sama ke luar negeri bersama Zul Akmal. Setelah terjadi semua itu lepas tangan, cuci tangan. Bahwa itu salahnya Ja'far Umar Thalib semuanya. Subhanallah. Antum Dewan Mufti, Dewan Fatwa. Coba berlapang dada, bersifat tawadu. Akui bahwa ini kesalahan. Saya ikut sekalipun saya tidak terjun langsung. Tapi nama saya sebagai Dewan Mufti tidak terlepas dari keterlibatan. Maka saya bertobat pula kepada Allah. Kan selesai masalah ini. Orang lain pun berlapang dada. Karena menandakan antum tawadu. Mau mengakui kesalahan, mau bertobat. Tapi kalau lempar batu sembunyi tangan, tidak pernah mau mengakui kesalahannya satu pun. Semua yang salah adalah Ja'far Umar Thalib, Luqman Ba'adu Askari. Nah, subhanallah. Ya, yang tidak ada salahnya itu malaikat. Hah? Iya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, maka kita memakai khabar thiqah. Para ustaz 12 orang dan ini sangat banyak jumlahnya. Ya, juga ditambah dengan sebagian mahasiswa jami'ah. ya, dan orang yang lain lagi dari satu dua orang dari luar negeri, ya, ikut serta di dalamnya mendengarkan kalam Syekh Rabi, mendengarkan kalam Syekh Muhammad bin Hadi, mendengarkan kalam Syekh Abdullah Al-Bukhari, mendengarkan pula kalam Syekh Muhammad Khalid, mendengarkan kalamnya Syekh Haris Al-Buraih hafizahumullah jami'an. Selesai masalah. Kita percaya dengan khabar sifat. Nah, kalau mau rekamannya tunggu tanggal mainnya insyaallah. Nah, bagaimana cara menghukum ustaz-ustaz yang bersama ustaz dulu pernah? Bagaimana cara saya menyikapi para ikhwa-ikhwa yang membela masjid-masjid? Jangan digubris, ya. Mereka itu orang yang tidak paham, tidak tahu manhaj yang benar, dan tidak mau merujuk kepada ahlinya. Nah, jangan digubris, ya. Orang-orang pengikut-pengikut yang tidak punya ilmu, jangan digubris. Nah, yang memungkinkan untuk didawai berlemah lembutlah, sampaikan dengan cara yang baik, adakan pendekatan supaya dia bisa bertobat dan menerima kabar sikot dan para ulama-ulama kita. Nah, apa sebenarnya penyimpangan tersebut sehingga ditahdir? Tunggu pula tanggal mainnya insya Allah. Ya, nanti lagi saya dibilang apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, sudah menyebut-nyebut tahlil, tidak mau menyebut kesalahannya. Baik, saya akan sebutkan beberapa. Dan yang lainnya masih banyak sekali. Nah, satu. Di antara bentuk makar dan dua warna, ya, ketika dia di depan Syekh Rabi dalam pertemuan 2 tahun yang lalu di Ramadan, para asatidah menyatakan alladzi a'taqid ajinullah bihi anna Abul Hasan hizbi, bahwa Abul Hasan itu hizbi, la nahdur durusahu wa la muhadaratahu, muhadaratahu kami tidak menghadiri majelisnya, muhadarah-muhadarahnya kami yakin dari dulu hizbi. Nah, sesampai di Makassar ini, Ustaz Abdul Rahim mendengarkan langsung jadi saksi, dan saya percaya beliau insya Allah. Nah, dia menyatakan bahwa sebenarnya Abul Hasan itu belum sepakat para ulama. Masih banyak ulama yang duduk-duduk bersama dia. Di depan Syekh Rabi mengatakan hizbi, tegas. Di tempat lain mengatakan lembek. Hah? Berapa warna ini, kawan? Dua warna, kan? Dua. Iya. Nah. Baik. Dikuatkan lagi di tempat anak di Kendari. Juga mengulangi salam tersebut di rumah Ustaz Mustamin. Didengarkan oleh Ustaz Ahmad Gunung Jati yang bersama kita di Kendari. Didengarkan oleh Ashabi Kala, Hajuri. Nah. Ya, pernyataan yang sama, bahkan ada tambahannya bahwa ada kitabnya Abul Hasan itu yang Syekh Rabi membantahnya, tapi menurutnya, menurut dia atau yang lainnya belum pantas dibantah. Allahu Akbar. Satu. Dua. Nah, di depan Syekh Rabi dalam pertemuan itu pula dia menyatakan tentang Syekh Rabi menyatakan tentang tahzir terhadap roja, bahwa tahzir itu terhadap roja bukan talabul ilm saja, tapi orang awam juga. Bahkan Syekh menyebutkan seorang ulama, ya, atau para ulama dalam mentahzir ahli bidah dan bidah itu bukan talabul ilm saja, tapi kepada awam. Nah, dalam mentahdir subahat, Syekh Rabi menyebutkan nama imam. Ya. Nah, bahwa bukan orang awam, orang yang berilmu saja, tapi orang awamnya juga. Sehingga roja ditahdir juga dari orang awam. Beliau di Kendari, di tempat Ustaz Mustamin, di waktu yang bersama yang saya sebutkan tadi, juga menyatakan pada kita, dan saya dengarkan langsung, saya hadir, bahwa tidak pantas untuk ditahdir terhadap orang awam. Ar-Raja ini. Tidak pantas ditahdir terhadap orang awam. Karena dia melihat mador, tidak ada maslahatnya. Dan dia selalu menggembar-gemborkan apa? Orang yang berakal itu bukan orang yang hanya bisa menimbang dua antara yang baik dan yang buruk. Kalau ini jelas. Anak kecil pun tahu, oh ini lebih baik, ini buruk. Diambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Nah, ini belum berakal ini. Tapi yang berakal adalah orang yang bisa membedakan mana yang lebih besar madorotnya dari dua madorot. Mana yang lebih besar maslahatnya dari dua maslahat. Ini orang yang berakal. Nah, dalam Raja, dia orang yang paling berakal. Nah, daripada saya, Rabi. Karena kalau mentahdir orang awam, maka maslahatnya tidak lebih besar daripada madarotnya. Tempat dia membacakan hadis, adapun Raja menjadi wasilah orang-orang mendapat hidayah mengenal ahli sunnah, ya, itu ada dia membacakan hadis inna Allah la yansuru hadzal din bi rajul fasik. Sesungguhnya Allah, ya, akan menolong agama ini dengan orang yang fasik. Ah, Raja artinya di sini fasik, menyimpang, ya, melalui dia banyak orang yang mengenal ahli sunnah. Berarti Allah menolong agama ini melalui Ar-Raja. Nah, sudah berapa? Baru dua. Hah? Nah, yang ketiga. Nah, sudah tiga. Allah memutar. Maaf. Kenapa? Waktu salatul asar ya? Hah? Belum. Baik. Nah, yang ketiga saya ingat-ingat dulu ya. Nah. Jadi dalam apa ucapannya terhadap ya di Jawa Salafi Musa'za, dan kita lihat di sini bentuk makar, ya, ketika satu Pak Abdul di kaset itu dan saya dengarkan langsung kasetnya menyatakan di hadapan Syafi'i bahwa Dzulkarnain menyatakan kepada Yahya Jawad Salafi Musa'za, Mustarif Salafi Guncang, Mustarif itu artinya guncang. Dibantah sama dia, la, Syekh, makultu Salafi Mustarif, inna makultu Musa'za. Aku tidak katakan Yahya Jawad itu Mustarif, tapi saya katakan Musa'za. Apa artinya Musa'za? Guncang, sama, ya, sama artinya. Yang sebenarnya dia tidak mengatakan Mustarif, tidak pula Musa'za. Yang dikatakan bahasa Indonesia guncang. Nah, di situ dia mengkritik di depan seorang alim Arabi, Arab. Ya, mungkin kalau di depan ustaz-ustaz ya habis lagi tidak. Nah, nanti kita dihabisi lagi dengan usul-usul. Tapi di depan Syekh Arabi tidak bisa berkutik. Syekh menyatakan Isil Fa Baidal Mustarif wa Musa'za. Apa bedanya antara Mustarif dan Musa'za? Ini yang berkata Arabi, Arab, lebih ahli dalam bahasa Arab. Nah, tidak ada bedanya. Ya, ini juga belum ada rujuk dari. Ya, bahwa pernyataan antum mengatakan Musa'za mengesankan kepada Mada'u bahwa yang dijawab itu salafi, tapi salafinya masih guncang. Nah, ya. Padahal di depan teori disalahkan. Nah, dan belum ada tegas sampai hari ini menyatakan bahwa rujuk, ya, dari Salafi Musa'za itu. Yang ada bahkan semakin menguatkan di kalimat syukurnya. Akadir, aku berudur untuk menyebutkan itu dengan saya punya dalil. Dia sebutkan dalilnya, ya, yaitu Yahya bin Ma'in ketika menjarah seorang ditanya tentang seseorang rawi Abu Amr, ya, beliau menyatakan laba, tidak ada masalah orang ini. Tapi ketika dihubungkan dengan Sayyid al-Makburi, kedudukannya terlalu tinggi, ya, sifat diantara orang-orang yang terpercaya, nah, ulama kawi, ya. Karena tersaking tingginya kedudukan Sayyid al-Makburi ketika dibandingkan dengan Abu Amr yang laba tadi, akhirnya Syekh Yahya bin Ma'in menjawab bahwa Abu Amr ini dhaif. Turun derajatnya menjadi dhaif, dari laba tadi menjadi lemah. Dari tidak mengapa menjadi lemah, turun karena dibandingkan dengan siapa? Sayyid al-Makburi yang kedudukannya ini tinggi. Nah, kalau kita siapkan apa, kita terapkan dengan kasusnya Yazid Jawad Salafi Muza'za ini, ya, kiasnya ini terbalik sebenarnya, iya kan, kiasnya terbalik. Nah, di sini Abu Amr, ya, atau saya lupa ingat namanya punya, dari tinggi turun, iya kan, iya. Nah, kalau Yazid Jawad, ya, dari rendah jadi naik, dari hizbi menjadi salafi muza'za, terbalik kan, terbalik. Nah, ini wallahu alam kiasnya, ya, kias ma'al farid, kias yang berbeda. Nah, demikian ya puan istri na'adzakumullah. Sudah tiga antum, saya anjurkan untuk mendengarkan kaset Ustaz Luqman Ba'du, ya, di dalam muhadarah beliau dalam menanggapi menyebutkan talaut-talaut tersebut, ya, bentuk-bentuk permainan makar tersebut. Di antara di situ kalau nggak salah ada masalah yang keempat yang saya sebutkan adalah masalah hukum karma. Nah, juga tidak ada tarawih, ya. Karena di situ dia menyatakan ada hukum karma di dalam Islam. Nah, lalu kemudian Abdul Ghafur mengambil kalam itu dan diberikan kepada asatidzah, dan asatidzah membantahnya. Iya. Dengan itu Abdul Ghafur diklaim oleh beliau di depan Syekh Rabi bahwa rajul ini rajul jahil. Karena tatabbu', mencari-cari kesalahanku dari kafirku lalu disebarkan. Nah, Asy-Syaikh Rabi dalam menangkapi kalam itu bukan justru membahas Abdul Ghafur, tidak. Tapi Asy-Syaikh Rabi mengatakan akhtauka ma damat muntashirah yusqatu anha, kesalahan-kesalahanmu kalau memang sudah menyebar, apakah harus didiamkan? Coba lihat jawabannya seorang ahli. Bukan kalau kita, ya, mungkin mana Abdul Ghafur itu, nasihati dia, ya kan? Asyik tidak begitu jawabannya. Dia mengabaikan kesalahan Abdul Ghafur jahil, dia mengarahkan kepada kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan itu sudah menyebar, apakah harus didiamkan? Mestinya kan bersyukur kepada siapa? Kepada Abdul Ghafur. Di antara dia yang menyebarkan kesalahan tentang hukum karma. Mestinya bersyukur kepada saudara kita Abdul Ghafur. Mestinya, bukan justru mengatakan jahil, ya, atau mencela. Nah, ya, dan yang saya dengar terakhir, ternyata, ya, beliau Abdul Qamain sudah rujuk dari yang keempat ini tadi, hukum karena saya dengarkan dari sebagian ustaz kita di pengajiannya di Denpasar atau di mana. Ketika ditanya seorang penanya bagaimana tentang hukum karma, dia menyatakan dulu saya mengatakan memang ada, tapi ternyata setelah saya membaca sebagian buku para ulama, ternyata tidak ada hukum karma di dalam Islam. Ya, berarti sudah rujuk kan? Nah, ini alhamdulillah, kita bersyukur. Kalau rujuk yang seperti ini kita senang. Nah, tapi dia bersyukur kepada Abdul Ghafur karena dia menjadi sebab. Nah, apa hukum belajar kepada ustaz yang dekat dengan Abdul Qadir. Yang sama, ya. Yang sama dekat dan sama mendukung manhajnya berarti sama. Ya. Faltahiqa bihim. Gabungkan mereka sama. Jangan hadiri talimnya, pelajarannya, jangan dengarkan. Jangan hadir. Ini hukum. Ya. Sekali lagi hukumnya apa? Sama. Nah, karena dia mendukung dan sama manhaj. Bagaimana menyikapi teman-teman akhwat ummahat yang dahulu kita taklim bersama-sama, sekarang dia membela? Lihat. Sabar. Nah. Bagaimana Syekh Rabi? Nasihati dulu, sabar. Nah, dekati. Kalau mampu, kalau tidak jangan. Ya, karena mendekati dalam keadaan tidak mampu ini berbahaya. Nanti subhatnya pindah. Ya, jangan. Kalau merasa mampu dan orang ini memang kita lihat bisa, ya, dia tidak lebih kuat ilmunya, maka kita dekati, nasihati pelan-pelan. Sabar. Tapi kalau dia lebih kuat, jangan. Subhatnya nanti berpindah. Bagaimana dengan pernyataan Zulkarnain bahwa dia mampu membantah kedustaan dan kekeliruan dari para asatid, tapi Syekh Fauzan mengatakan bahwa tidak usah memperhatikan mereka. Apakah itu berarti bahwa Zulkarnain mendapat penilaian dari Syekh? Subhanallah, ini ada pertanyaan ini mengingatkan saya dengan sesuatu yang hendak saya sebutkan di sini. Nah, saya punya bantahan Iranda terhadap Ustaz Zulkarnain. Awalnya ini Iranda datang ke Syekh Saleh Fauzan. Bertanya ke Syekh Saleh Fauzan langsung. Pada waktu itu ada orang yang bernama Hasan bersama dia, Iranda. Tanya tentang Yusrof. Syekh Fauzan tidak tahu tentang Yusrof. Ya. Sampai beliau mengulangi, muassasa apa? Sampai Hasan itu mengatakan, muassasa Yusrof Al-Kuwaitiyah ya Syekh. Lalu kemudian dia mengatakan Yusrof. Jangan bicara tentang yayasan ini. Tinggalkan. Nah. Tinggalkan. Jangan bicara tentang yayasan ini. Kemudian Iranda mengatakan. Tapi ya Syekh. Zulkarnain. Arab tahu ya Syekh. Nah. Saya tahu dia rajul tayyib. Ya karena menjadi. Apa? Supirnya Syekh Fauzan. Ya tentu dikenal kan Syekh Fauzan. Lalu kemudian. Iranda melanjutkan bahwa Zulkarnain mentahdirkan ya Syekh. Mencela kami karena bermuamalah dengan Yusrof. Lalu kemudian Syekh menyatakan mengulangi kembali Yusrof, tinggalkan berbicara tentang yayasan ini muassasah. Nah begitu Syekh mengulang-ulang. Lalu kemudian di akhir Syekh mengatakan sampaikan kepada Zulkarnain yaktubur risalah ilaihi agar Zulkarnain menulis surat padamu tentang masalah yang ditanyakan itu. Akhirnya disampaikan ke Fadl Qarnain dan Fadl Qarnain menulis surat ke Syekh Saleh Fauzan. Suratnya lengkap, ada tertulis. Ternyata Syekh Saleh Fauzan menanggapi ya, tanggapan Syekh Saleh Fauzan semakin menguatkan Iranda. Semakin menguatkan apa? Iranda. Sampai kemudian Iranda menuntut ke Fadl Qarnain untuk menerjemah. Terjemahkan, ya Ustaz, sampai setahun lebih ditunggu-tunggu tidak terjemah, memaksa Iranda menerjemah sendiri. Lalu di akhirnya dia menyatakan, ya Ustaz, anda tunggu antum menerapkan dan mengamalkan nasihat Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Nah, ya, karena dia ketika ditelepon mengaku bahwa saya akan mengamalkan nasihat Syekh Saleh Fauzan. Akhirnya Iranda menuntut. Nah, Iranda menuntut. Untuk mengamalkan Syekh Saleh Fauzan. Apa nasihatnya Syekh Saleh Fauzan? Jangan bicara tentang Yusrof. Artinya juga yang diinginkan jangan mentahdir orang yang bermuamalah juga dengan Yusrof. Nah ini kalau seandainya kita mau jujur, mau pakai dalil Syekh Saleh Fauzan sebagaimana dia sekarang memakai, orang-orang yang sekarang memakai tafsir Syekh Saleh Fauzan, apa bedanya dengan ini? Dengan Yusrof, ya kan? Nah, berarti sekarang dipakai juga fatwa Syekh Shalih Fauzan ya tentang Yaudrok. Dan ini menguatkan Firanda. Ya, maka kita katakan Syekh Hafizahullah tidak tahu, tidak banyak tahu tentang Ihya'u At-Turab. Naam. Itu jawaban yang benar. Tidak boleh kita menggunakan hawa nafsu. Ya. Kita paksakan, lalu kita katakan ulama kibar. Dan kita abaikan ulama kibar yang lainnya yang merinci tentang Ihya'u At-Turab. Naam. Nah ini juga. Seperti ini, selalu kadang sering ya, saya mampu membantah kedustaan dan kekeliruan. Saya akan demikian. Ya, tapi biasanya tidak ada buktinya. Enam. Dulu juga pernah ada dengar, Syekh Fauzan mengizinkan untuk masuk di televisi di Indonesia ini. Sampai waktu itu saya mengusulkan kalau bisa fatwa Syekh Shalih Fauzan itu ya Ustaz tertulis, supaya para Ustaz melihat dan membaca langsung. Jangan sekedar berita saja, tapi tertulis supaya tidak jadi fitnah. Tapi sampai sekarang belum ada. Ya, Syekh Fauzan membolehkan untuk masuk di televisi di Indonesia ini, berdakwah melalui televisi. Itu pernah beliau katakan dengan halus, ya, di maktabahnya. Sampai saat ini belum ada dan belum pernah kita dengar keluar fatwa Syekh Fauzan tentang bolehnya. Nah, masuk di televisi di Indonesia ini. Ya ini juga sering menjanjikan juga kepada Firanda, tapi belum ada buktinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian ikhwan fillah wa akhwati fillah, karena waktu salatul asar kita cukupkan dan kita tutup majelis kita dengan kafarah majelis. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari para ulama-ulama kita dan para ustaz-ustaz kita, sehingga kita senantiasa istiqamah di atas shiratal mustaqim, di atas manhaj salafus saleh, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا